السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pada hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. An-Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau berkata, qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada kami, dan beliau orang yang jujur dan terpercaya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu. Tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya. Di dalam perut ibu, dalam tiga fase. Fase yang pertama, sabda Nabi AS, arba'ina yauman nutfah. 40 hari berupa nutfah. Nutfah qatratun minal mani. Kumpulan dari tetesan-tetesan mani. Ini fase pertama. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Setelah nutfah masuk kepada fase yang kedua berupa alaqah. Qit'atun minad dam al-ghalid. Apa itu alaqah? Kumpulan dari darah yang kental. Tadinya mani, selama 40 hari berubah masuk kepada fase yang kedua menjadi gumpalan darah yang kental. ثم يكون مدغة مثل ذلك. Selesai fase yang kedua, berjalan masuk kepada fase yang ketiga menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Qit'atu lahmin. Gumpalan daging. Thumma yursalu ilaihi al-malak. Setelah selesai 40 hari pertama, kedua, ketiga, genap 120. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat. Mengutus malaikat. Fa yanfuhu fihi ruh, untuk ditiupkan kepada janin tersebut yang sudah terbentuk, di dalamnya ruh. Menjadi hidup. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Setelah ditiupkan ruh, malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Ruh sudah ada. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat tersebut, catat dari janin di perut ibunya, hamba itu, 4 hal. Yang pertama, bikadbi rizkihi, rezekinya. Mulai dia lahir sampai dia wafat. Hari ini untung, besok enggak dapat apa-apa. Besoknya lagi rugi. Besoknya lagi mendapatkan, masya Allah, job pekerjaan yang besar. Bikadbi rizki, diperintahkan untuk mencatat rezekinya. wa ajalihi, kemudian diperintahkan untuk mencatat ajalnya, akan meninggal di tempat ini, di hari ini, pada jam sekian, menit sekian, detik sekian. Tidak akan maju walau sesaat dan tidak akan mundur walau sesaat. Pas sesuai dengan timingnya. Ini sudah ada sejak kita di dalam perut ibu. Kemudian yang ketiga, wa amalihi, perbuatannya. Diberikan taufik untuk menjalankan berbagai macam amal ibadah ataupun menjalankan berbagai macam amal kemaksiatan. Wa syaqiyun aw sa'id, kemudian hamba tersebut ditulis sebagai orang yang bahagia, berarti selamat, atau ditulis sebagai hamba yang sengsara, berarti merugi. Empat hal: rezeki, ajal, amalan, kehidupan terakhir, baik atau buruk, sengsara atau bahagia. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan perbuatan penduduk surga. Masya Allah. Salatnya rajin, puasa, mengeluarkan zakat, sedekah, menyambung tali silaturahmi, berbuat kebaikan. Dia menjalankan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', yang tidak menyisakan antara dia dengan surga satu hasta saja. Maksudnya dekat sekali dengan surga. Antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Kurang lebih sejengkal. Lebih dikit. Satu hasta. Thumma yasbiku alaihi alkitab. Akan tetapi suratan takdir mendahuluinya. Sebentar lagi masuk dalam surga. Maksudnya sebelum wafat. Mendekati ajal tiba. Akan tetapi suratan takdir berkata lain. Faya'malu bi'amali ahlin nari fa'idkhuluha. Dia berbuat dengan perbuatan penduduk neraka, yang kemudian dijadikan sebagai penghuninya. Kebalikannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', di antara kalian ada yang berbuat dengan amalannya penduduk api neraka, bermaksiat, kemungkaran, kefasikan, dia kerjakan. Sehingga tidak tersisa dari dia dengan api neraka melainkan hanya satu hasta saja sebelum ajal menjemput. Fayasbiku alaihi alkitab, kemudian dia didahului dengan suratan takdir yang berkata lain. Faya'malu bi amali ahli aljannati fayadkhuluha, dia menjalankan amalan penduduk surga dan dijadikan sebagai penghuni. Betapa banyak kita mendengar orang kafir dipenuhi dengan kesyirikan dalam kehidupannya. Ajal mau menjemput di akhir-akhir umurnya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah masuk ke dalam agama Islam, dijadikan sebagai penghuni surga. Begitu pula seorang muslim beramal dengan amalan ahli surga di akhir hayatnya. Berbalik 180 derajat. Menjalankan kemaksiatan, kefasikan, terlebih lagi kesyirikan yang membuat dia menjadi seorang kafir dan masuk ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita kembali kepada lafaz yang pertama. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, menyampaikan kepadaku Nabi alaihissalatu wassalam yang jujur pada diri beliau dan terpercaya pada apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Di sini lafaz pertama Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Seseorang itu dikumpulkan penciptaannya pada rahim ibu yang pertama 40 hari mani. Dan ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tariq yang antum semuanya sudah menghafalnya. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ. Hendaknya umat manusia melihat dari mana mereka diciptakan. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقْ. Mereka diciptakan dari air mani yang terpancar. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ صُلْبِ وَالتَّرَائِبْ. Yang keluar di antara tulang sulbinya laki-laki dan di antara tulang dadanya wanita. Ini fase yang pertama. Kemudian setelah itu masuk fase yang kedua berupa gumpalan darah yang kental. Setelah gumpalan darah berjalan waktu 40 hari berubah menjadi gumpalan daging. 120 hari komplit. Dari mana Nabi SAW tahu dan beliau ummi? Buta huruf. Tidak bisa menulis dan tidak membaca tulisan. Menjelaskan kepada kita 1400 tahun yang lalu. Bagaimana bisa terjadi seorang manusia tercipta. Tidak lain dan tidak bukan merupakan wahyu. Dan ini menunjukkan kepada kaum muslimin dan umat manusia benarnya kenabian beliau. Yang mana ilmu tersebut tidak terbukti nanti. Beratus-ratus tahun setelah kematian Rasulullah SAW baru diketahui. Oh memang benar. 40 hari pertama seperti ini. 40 hari kedua seperti itu. Dan 40 hari ketiga menjadi genap. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Hajj ayat kelima. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia. In kuntum fi raibin minal ba'th. Apabila kalian merasa ragu dari hari kebangkitan. Kalau kalian merasa bingung dan tidak percaya bahwasanya ada hari di mana umat manusia dibangkitkan dari kematian mereka dalam kubur. Kalau kalian tidak percaya dan ragu kepada hari kebangkitan al-ba'ats wan nusyur. Fa inna khalaqnakum min turab. Ketahuilah, sadari. Kami ciptakan kamu ini dari tanah. Sebelumnya enggak ada, mati. Thumma min nutfatin, dari tanah, kemudian dari tetesan mani. Thumma min alaqatin, kemudian dari gumpalan darah. Thumma min mudghatin, kemudian dari gumpalan daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaq. Baik yang sempurna, berarti berjalan terus dan lahir. Ataupun yang tidak sempurna, lahir dalam keadaan kurang ataupun cacat. Linubayyin lakum, supaya kami menjelaskan kepada kamu. Wa nuqirru fil arhami ma nasya, kemudian kami tetapkan di dalam rahim ibu tersebut apa yang kami kehendaki. Bisa jadi satu janinnya. Kemungkinan perempuan atau laki-laki. Atau dikasih janin yang lebih dari itu. Bisa dua, bisa tiga. Atau tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi jatuh dan gugur. Thumma nukhrijukum tiflah. Kemudian setelah itu. Kami berikan kepada kamu bayi. Setelah 9 bulan lahir diberikan bayi. litablughu ashuddakum. Setelah berjalan berangsur beberapa bulan, beberapa tahun, hari demi hari, anak itu menjadi dewasa. Yang dahulunya kecil menjadi lelaki. Yang dahulunya suka bermain menjadi seorang wanita gadis perawan. Wa minkum man yutawaffa, di antara mereka ada yang dipercepat ajalnya, mati terlebih dahulu. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri, dan di antara mereka ada yang dipanjangkan umurnya sampai masa pikun. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sehingga mereka tidak ingat, lupa atas apa-apa yang mereka ketahui dahulu. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat kelima. Mengenai penciptaan umat manusia. Sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa benarnya kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Thauban. Thauban ini merupakan bekas budaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Thauban menceritakan kepada kita dalam hadis yang panjang. Nabi alaihi salatu wassalam, kata Thauban, kuntu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Kata Thauban, suatu ketika aku berdiri di samping Nabi alaihi salatu wassalam, di hadapan beliau. Nabi alaihi salatu wassalam senang berkumpul dengan para sahabat. Faja'a hibrun min ahbaril yahud, kata Thauban, tiba-tiba Nabi alaihi salatu wassalam didatangi oleh rahib. Apa itu rahib? Pendeta. Tapi kali ini enggak sembarang pendeta. Nabi alaihi salatu wasallam didatangi pendeta dari kalangan Yahud. Orang yang faham terhadap Taurat. Mereka punya ilmu. Setelah tiba di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, pendeta Yahudi tadi mengatakan, assalamu alayka ya Muhammad. Semoga keselamatan tercurahkan kepada engkau, wahai Muhammad. Mendengar ucapan Yahudi tadi, Thauban tidak terima. Fajafa'tuhu daf'atan. Aku dorong dia dengan keras. Keadaan yusra' minha, sampai dia terjungkal, hampir saja jatuh. Aku dorong dia dengan dorongan yang kuat sehingga dia hampir terjungkal atau terjatuh. Yahudi tadi heran, aneh, sambil berkata, lima dafa'tani, kenapa kamu dorong aku? Kenapa kamu dorong saya hingga hampir terjungkal? Lima la taqulu ya Rasulullah, kata Thauban, tidakkah bisa kamu memanggil Nabi dengan wahai Rasulullah? Tadi Yahudi tersebut memanggil dengan apa? Dengan nama. Tak terima Thauban. Qalilul adab. Ini orang tidak punya adab kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mengatakan, assalamu alayka ya Muhammad, keselamatan kepada engkau wahai Muhammad, didorong oleh Thauban. Tidakkah engkau punya adab akhlak menyebut Nabi alaihi salatu wasallam dengan ya Rasulullah? Tidakkah bisa kau menyebut itu? Kata pendeta tadi, innama nad'u bismi, aku ini memanggil dia dengan namanya. Alladhi sama bihi ahlu. Dan Muhammad ini yang dinamakan oleh keluarga yang dia punya. Memang keluarganya memanggil dia Muhammad. Namanya Muhammad. Aku panggilkan namanya. Apa salah? Kata wanita Yahudi tersebut. Nabi AS berusaha untuk menenangkan Thauban. Dengan berkata, inna ismi Muhammad. Ya memang namaku Muhammad. Alladhi sammani bihi ahli. Yang keluargaku sudah memberikan nama dengan itu. Tidak ada masalah. Jitu as'aluka. Aku datang ke sini untuk menanyakan beberapa hal kepada. Nabi AS melihat kepada pendeta tersebut sambil berkata, ayanfa'uka in haddathtuk. Apakah bermanfaat kalau aku jawab pertanyaanmu? Apakah bisa memberikan engkau sesuatu apabila aku jawab satu persatu persoalan yang akan engkau tanyakan? Kata Yahudi tadi, asma'u bi'udhunayya. Aku akan mendengar dengan dua telingaku jawaban tersebut. Kata Thauban, fanakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'udin ma'ahu. Pada saat itu Nabi alaihi salatu wasallam menggaris-gariskan tanah dengan tongkatnya. Beliau memukul-mukulkan tongkat di atas tanah, di atas pasir. Maksudnya apa? Nabi alaihi salatu wasallam menunggu wahyu atas jawaban yang akan ditanyakan oleh seorang Yahudi tadi. Kemudian Nabi bersabda, is'al, monggo silahkan tanya. Yahudi tadi mengatakan pertanyaan yang pertama. Dengan menyebutkan ayat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 48. Berarti orang Yahudi apa? Hafal. Berarti orang Yahudi mempelajari Al-Quran. Ada yang mempelajari untuk menusuk Islam dari dalam. Dan ada yang mempelajari untuk mencari kebenaran. Kata Yahudi tadi, Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Ibrahim, hari ketika diganti bumi dengan bumi dan langit yang lain. Maksudnya apa? Akhir zaman. Hari kiamat. Hari di mana digantinya bumi dengan bumi dan langit yang lain. Kata Yahudi tadi, aina yakunun nas? Di mana tempatnya umat manusia ketika digantinya bumi? Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, fi dhulmati dunal jisr. Umat manusia berada di dalam kegelapan di bawah sirat, jembatan. Manusia berada di dalam kegelapan di bawah jembatan, sirat. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Kemudian Yahudi tadi melanjutkan pertanyaan yang kedua. Faman awwalun nasi ijazatan. Siapa umat manusia yang diberikan izin untuk melewati jembatan tersebut? Siapa umat manusia yang diberikan izin untuk melewati sirat? Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, fuqara'ul muhajirin. Ini wahyu terus datang kepada Nabi. Yang pertama kali akan melewati jembatan tersebut adalah orang-orang muhajirin yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Dan mereka dalam keadaan fakir, miskin. Fuqara al-muhajirin. lanjut naik levelnya. Pertanyaan ketiga. فَمَاذَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa hidangan spesial bagi mereka yang memasuki surga? Ketika mereka masuk ke dalam surga, hidangan spesial pertama kali yang diberikan kepada umat manusia apa? Nabi diam. Kemudian beliau menjawab, ziyadatu kabidin nun. Organ tubuh yang paling bagus dari hatinya ikan hiu. Ziyadatu kabidin nun. Hidangan spesial yang diberikan kepada penduduk surga ketika memasukinya, organ tubuh yang paling bagus, paling enak, paling lezat dari hatinya ikan hiu. Yahudi tadi mengatakan, famadha ghida'um. Apa makan siang mereka? Apa hidangan berikutnya? Apa makanan yang mereka konsumsi? Yang dikasihkan kepada penduduk surga? Nabi bersabda, yunharu lahum thawrul jannah. Mereka akan disembelihkan sapi di dalam surga. Alladzina ya'kuluna min atrafiha, yang mereka makan dari sisi kanan, sisi kiri. Di samping-sampingnya. Mereka menyantap sapinya surga. Famadha syarabuhum, setelah hidangan, apa minuman mereka? Apa yang diminum oleh penduduk surga? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ainun tusamma, sumber air. Mereka akan diberikan minuman dari sumber air yang bernama apa? Salsabila. Di surga ada muara. Yang mana muaranya dari sumber. Sumbernya ini bernama apa? Salsabila. Minuman mereka dari sumber yang bernama Salsabila. Kata Yahudi tersebut, sodakta. Berapa pertanyaan tadi? Berapa pertanyaan tadi? 4. Yahudi mengatakan, kamu benar. Yang pertama, di mana manusia ketika diganti bumi dengan lain. Kemudian siapa yang melewati sirat. Kemudian apa hidangan spesial mereka. Kemudian diberi makanan apa. Kemudian mereka minum dari mana. 5 pertanyaan. Yahudi mengatakan, sodakta. Jawabanmu benar. Karena dia ahlul kitab, pembaca kitab. Kemudian Yahudi memberikan soal terakhir yang paling susah. Jitu as'aluka an syai'in, aku datang untuk pertanyaan ini. La ya'lamuha min wajhil ard, tidak mengerti jawaban dari pertanyaan ini di muka bumi illa nabi, melainkan dia rasul. Yang menjawab pertanyaan ini melainkan dia nabi. Karena perkaranya apa? Wahyu, perkara gaib. Nabi alaihi salatu wasalam kembali mengatakan, yanfa'uka in haddathuk, apakah bermanfaat bagimu kalau aku jawab? Apa faedahnya kalau aku jawab? Beriman atau tidak beriman? Yahudi tadi mengatakan, asma'uka bi'udhuniyya. Aku akan mendengar pernyataanmu dengan kedua telingaku. Monggo silakan tanya. Kata Yahudi tadi, as'aluka 'anil walad. Aku bertanya kepadamu bagaimana terbentuknya bayi, janin dalam perut ibu. Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, ma'ur rajuli abyad. Ketahuilah, wahai pendeta, maninya laki-laki itu berwarna putih. Wa ma'ul mar'ati asfar. Dan maninya perempuan itu berwarna apa? Kuning. Air maninya laki-laki berwarna putih, air maninya perempuan berwarna kuning. Idza ijtama'a. Kalau sudah bersatu, berkumpul, bertemu di antara dua mani tersebut, ketahuilah, kata Nabi, idza 'ala ma maniyur rajuli maniyal mar'ah. Kalau maninya laki-laki lebih dominan daripada maninya perempuan, artinya mani laki-laki lebih unggul, lebih banyak jumlahnya, maka akan menjadi janin yang berkelamin laki-laki. Allahu Akbar. Sebaliknya sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza 'ala maniyul mar'ati ma'ar rajuli." Tapi kalau yang lebih dominan, lebih kuat, lebih banyak adalah maninya perempuan daripada maninya laki-laki, anadha, akan menjadi apa? Wanita biiznillah, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan kepada kita bagaimana terjadi janin ditambah dengan kelamin mereka. Kapan ini Nabi alaihissalatu wassalam sabdakan? 1400 tahun yang lalu, 14 abad. Dan ilmu ini baru terungkap pada abad ke-12 melalui ilmu konvensional, sains modern, yang mereka kemudian menetapkan sebagai rumus bahwasanya sperma dan ovum sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Sperma dan sel telur, apabila spermanya laki-laki lebih unggul, lebih banyak, maka akan menjadi laki-laki. Kalau spermanya wanita lebih dominan, menjadi wanita. Pada abad ke-12 Hijriah. Berarti ilmu tersebut terungkap, sains modern menyatakan ilmu tersebut 1200 tahun setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan kebenaran bukti dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.